kena kutu air, bakal ribet nih pasti. Padahal mau lebaran, pas sholat id jadi gak tenang, sibuk garuk-garuk kaki. Kalau kata nyokap, harus direndam di air hangat, terus dikasih garam, lama lagi. Aduh, udah kaki perih, terus kutu airnya gak hilang. Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang aku tahu, kena kutu air gak pakai ribet lagi. Langsung oles Kanesten, efektif atasi kutu air karena jamur. Ibadah jadi tenang di hari kemenangan. Kanesten, bantu atasi panu, kadas, kurap, kutu air, dan infeksi jamur lainnya sampai ke akar. Kanesten, dari Bayer. Gunakan obat selama minimal 2 minggu. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jagalah kebersihan tubuh untuk hindari penyakit kulit.